sepi terkenang dirimu. Ku sendiri mengharungi rindu. Kau berjanji sehidup semati. Tinggal janjimu kau bawa bersama. Jatuh hati kepada yang tak sudi mengapakah aku kau dustai kasih suci telah kau khianati manis kata hanyalah di bibir meranalah jiwa dulu.